الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. الحمد لله di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan membacakan sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dari kitab beliau yang diberi nama ataupun diberi judul Al-Wabilu Sayyib Min Kalami Tayyib. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah ataupun Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pada pertemuan yang lalu sudah menyelesaikan syarah daripada hadis Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu pada sabda Nabi SAW berkaitan tentang sholat, perintah untuk sholat. Nah, jadi ya, telah diselesaikan syarahnya oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala terhadap dua perkara. Yang pertama berkait tentang tauhid, itu memberantas kesyirikan, ya, di mana ya dipermisalkan bahwasannya orang yang melakukan kesyirikan itu seperti seorang budak yang diberi fasilitas, diberi lahan oleh tuannya, namun hasil daripada pekerjaan tersebut justru diberikan kepada orang yang lain ataupun kepada ya bukan daripada tuannya. Barakallahu fikunna, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, inilah permisalan yang sangat mudah untuk kita cerna dan bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih belum paham. Ah, kenapa sih kita harus kenapa sih beribadah kepada orang yang telah meninggal dunia, beribadah kepada kuburan-kuburan, ya, menziarahi kuburan wali fulan, wali alan untuk memintai ya barokah di sana. Ya, na'am. Untuk beribadah di sana, bahkan sholat di sana, ya, bahkan bertabarruk di sana. Kenapa sih itu dilarang? Kenapa sih itu disebutkan kesyirikan? Karena ini semua rangkaian ibadah, ya, meminta berdoa, ya, kemudian, ya, barakallahu fikum, bertabarruk, ya, mengalap barokah, meminta keberkahan, ya, barakallahu fikum, kemudian ingin ya ditunaikan hajatnya, ya ingin dikabulkan hajat. Ini semua ibadah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk apa? Untuk dimintai, bukan kepada selain Allah. Maka apabila ada orang yang meminta kepada selain Allah, itu seperti seorang karyawan yang diberi fasilitas oleh bosnya, oleh pimpinannya, ya, fasilitas rumah, fasilitas pekerjaan, bahkan diberi gaji, tapi hasil pekerjaannya diberi kepada perusahaan yang lain, bukan kepada perusahaan yang di mana dia dipekerjakan tersebut. Barakallahu fikum. Ya, ini permisalan yang sangat mudah dicerna. Ya, barakallahu fikum. Tentunya kita tidak suka kalau seandainya antum ataupun anda ataupun wahai ayah, wahai ibu, wahai kakek, nenek, ataupun bibi, paman, ataupun selainnya, saudara-saudara kita. Tentunya kalau kalian berada di posisi sang bos tadi, sang pimpinan tadi, pasti tidak suka dengan karyawan yang seperti ini. Sudah diberi nikmat, sudah diberi fasilitas, sudah diberi gaji, diberi upah, tapi malah hasil pekerjaan tersebut diberikan kepada orang lain. Gimana gak sakit hati? Nah, oleh karena itu, demikian pula tentang ibadah. Ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang Menciptakanmu, yang memberikanmu rizki, yang memberikan, yang mengatur seluruh hidupmu, yang memberikan engkau kenikmatan-kenikmatan. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ini adalah sebuah permisalan yang mudah dicerna dengan akal sehat, barakallahu fikum. Nah, kemudian juga Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimana permisalan orang yang tidak khusyuk dalam sholat. Ya, nah, bagaikan seorang rakyat yang dipanggil oleh sang raja. Ya, nah, ketika rakyat itu dipanggil oleh sang raja, ketika raja menyampaikan wejangan-wejangan, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, tapi rakyat ini justru apa? Tidak fokus. Tidak mendengarkan raja sedang berbicara, bahkan matanya lirik kanan, lirik kiri, melihat suasana istana mungkin. Sehingga apa yang disampaikan oleh sang raja, dia tidak memahami. Maka, kalau seandainya kalian, wahai ayah, wahai ibu, wahai kakek, wahai nenek, wahai bibi, wahai semua keluarga kita. Ya. Nah, yang belum memahami hakikat sholat, haknya sholat, yaitu apa hak sholat? Khusyuk, salah satunya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kalau kalian di posisi sebagai seorang raja, seorang sultan, bukankah kalian tidak suka dengan bawahan rakyat yang tidak tidak memiliki sopan santun terhadap sang raja? Ya. Nah, tidak memperhatikan ucapan kalian, bahkan dia melihat kanan melihat kiri, tidak fokus ketika diajak bicara. Bukankah kalian tidak suka dengan orang seperti ini? Ya. Demikian pula orang yang tidak khusyuk dalam sholat. Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat orang tersebut. Orang yang ketika sholatnya, hati dan pandangannya itu berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadirnya hati dalam sholatnya, barakallahu fikum. Nah, jadi itu sekilas khulasah kesimpulan. Ya, kita bisa ambil faedah, masya Allah, permisalan-permisalan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah guna untuk apa? Untuk memberikan, menyampaikan, ya, mempermudah pemahaman daripada saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum memahami tentang hakikat tauhid ataupun bagaimana bahayanya kesyirikan, demikian pula pentingnya khusyuk di dalam sholat, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita lanjutkan, barakallahu fikum. قال الإمام القيم رحمه الله عدنا إلى شرح حديث الحارث. Kata Syekh Syekhul Islam ya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, عدna, kita kembali إلى شرح حديث الحارث, kepada syarah hadis Al-Harith. Al-Harith Al-Asy'ari yang meriwayatkan hadis tentang, yang dikenal dengan hadis siapa? Hadis Yahya bin Zakaria, yang sudah berapa pertemuan yang lalu kita memulainya. Nah, alladhi fihi, yang di dalam hadis tersebut, dzikru ma yahruzul abdu min aduwi, ada penyebutan tentang perkara yang dengannya hamba itu bisa menjaga dirinya dari musuhnya. Ya, nah, menjaga diri dari musuhnya. Ya. Jadi sekarang berlanjut kembali. Ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amurukum bisiyam, fa inna matala dhalika kamatali rajulin fi isabatin ma'ahu turratun fiha miskun fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuha wa inna riha sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amurukum bisyam, aku perintahkan kalian dengan puasa. Ya, aku perintahkan kalian dengan puasa. Ya. Fa inna matala dhalik, maka sesungguhnya permisalan dari ibadah puasa tersebut. Nah, sekarang Nabi akan menyampaikan lagi permisalannya. Dia akan dijelaskan pula oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kamatali rajulin fi isabatin, seperti seseorang ya, na'am, fi isabah, dalam berada di kerumunan orang-orang. Seperti seseorang berada di kerumunan orang-orang, Artinya isobah ini perkumpulan beberapa orang. Ya, enam. Ya, kelompok, perkumpulan, ya. Jadi seperti seorang laki-laki yang ada di tengah-tengah perkumpulan orang-orang tersebut, ma'ahu bersama laki-laki tadi, bersama seseorang tadi, ya, furratun, yaitu bungkusan atau paket. Jadi laki-laki ini ada bersamanya, mungkin dia sedang membawa paket ataupun bungkusan yang dibawa olehnya, surrah. Nah, fiha miskun, yang di dalam surrah ini, di dalam paket ini, di dalam bungkusan ini ada misk, yaitu minyak wangi. Ya. Fakulluhum ya'jabu au yu'jibuhu rihuha. Lalu semua orang yang ada di sekelilingnya isabah tadi, ya, itu heran. Atau ya, telah membuat heran orang-orang ataupun perkumpulan kelompok tadi, ya, akan aroma ataupun bau ataupun wangi, ya, dari barakallahu fikum, ya, misik tadi, dari surah tadi, ya, ataupun dia heran terhadap apa orang yang datang ini kok harum semerbak orang ini, ya, wanginya masya Allah, ya, wangi sekali, ya, padahal tidak terlihat, ya, dari orang ini dia membawa minyak wangi ataupun mungkin dia, ya, membawa harum-haruman, tidak terlihat. Ya, barakallahu fiik. Jadi merasa heran orang-orang itu. Wa inna riha shaim, dan sesungguhnya aroma orang yang berpuasa athyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari wanginya ataupun aromanya misk, minyak wangi. Nah, barakallahu fiikum. Ya, jadi ini matan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita barakallahu fikum namanya ibadah siam. Apabila seorang itu berpuasa, itu seperti orang yang wanginya semerbak, yang orang-orang tidak faham, tidak tahu kok bisa orang ini sewangi ini, padahal dia sedang membawa apa? Minyak wangi di dalam bungkusan tersebut ataupun di dalam paket tersebut. Nah, maka mari kita dengar penjelasannya dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, innama mathala sallallahu alaihi wasallam dhalik. Ya. Rasul, hanyalah Rasul mempermisalkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan itu orang yang berpuasa tadi, bisahibi surrah allati fiha al-misk. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan orang yang berpuasa, ya, dengan orang yang membawa paket, membawa bungkusan yang di dalamnya terdapat minyak wangi. Ya. Li'annaha masturatun 'anil 'uyun. Karena paket tersebut, surah tersebut, ya, tersembunyi dari pandangan, ya, dari pandangan orang-orang. Ya, barakallahu fikum. Makhbu'atun tahta thiyabih. Ya, tersembunyi di balik pakaiannya. Ya. Nah, ka'adati hamil misk, seperti kebiasaan orang-orang yang membawa misik, membawa minyak wangi. Ya, jadi dipermudah permisalannya oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Jadi seperti orang yang barakallahu fikum, dia bawa minyak wangi. Tapi tidak kelihatan, dia taruh di kantong. Ya, ditaruh di kantongnya. Ya, sehingga orang ini harumnya semerbak. Wanginya masya Allah. Ya, seperti orang habis pakai minyak wangi, dia ditaruh, ya enggak tahu. Ya. Nah, orang-orang enggak melihat bentuk minyak wanginya, itu tidak terlihat dari orang-orang. Ya, sehingga wah, orang ini wangi, harum. Ya. Barakallahu fikum, di tengah perkumpulan orang-orang. Nah, wa hakadha shaim, dan demikianlah seorang yang berpuasa. Ya. Shaumuhu masturun an musyahadatil khalq. Puasanya itu tersembunyi dari persaksian makhluk. Inilah hakikat puasa. Puasa itu adalah sebuah ibadah yang tersembunyi daripada makhluk, yang tidak terlihat. Maksudnya bagaimana? Terkadang bisa saja orang yang tidak berpuasa mengaku puasa karena kan tersembunyi, tidak tahu orang-orang. Berbeda dengan sholat. Sholat misalnya sholat berjamaah, ada orang yang jarang datang ke masjid, kelihatan, terasa, mana nih orang ini udah jarang ke masjid. Ya. Nah, tahu, apalagi orang-orang yang sering ke masjid berteman dengan orang tadi akan terasa. Ya, akan terlihat oleh dirinya, wah si fulan enggak datang sholat. Barakallahu fikum. Tapi berbeda dengan orang yang shaim, orang yang berpuasa. Ibadah puasa ini ibadah yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi di hadapan manusia, biasanya di bulan Ramadan, Masya Allah dia berpuasa. Karena bulan Ramadan, bulannya puasa. Orang-orang tahu, pasti semua orang muslimin puasa. Tapi terkadang, ya, di balik kesendirian itu, ataupun di tengah-tengah manusia yang sedang berpuasa, dia bersendirian untuk apa? Berbuka, makan, minum. Tidak ada yang tahu. Ketika keluar dari rumahnya, wah, dianggap bersama-sama seperti orang yang berpuasa. Mungkin ketika berpuasa, berbuka puasa bersama, dia juga ikut. Tidak yang tahu siapa di antara orang itu yang berpuasa dan tidak berpuasa. Jadi puasa itu bagaikan ya minyak wangi yang ada di dalam apa? Di dalam surah, dalam paket tadi. Tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu kondisinya barakallahu fik. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, la tudrikuhu hawasuhum. Ya. Panca indera mereka, ya, nah, tidak tahu, ya, dia sedang berpuasa. Jadi panca indera manusia itu tidak tahu, ya, penglihatan manusia, ya, tidak mengetahui seorang yang sedang berpuasa, dia sedang berpuasa ataukah tidak, tidak ada yang tahu. Ya. Walaupun terkadang dia mengatakan, ana shaim, saya berpuasa. Bisa saja dia mengklaim dirinya berpuasa, padahal dia tidak berpuasa. Dia berdusta. Maka bagi makhluk, oh saya antum berpuasa. Ya, secara zahir dia hukumi. Ya, barakallahu fiik. Ya. Wasaimu huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil athab. Ya. Dan orang yang berpuasa adalah orang yang terpelihara jawarihu. Anggota tubuhnya, anggota badannya anil azam dari dosa-dosa. Ya. Setelah Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya yang namanya puasa ada sebuah ibadah yang tersembunyi. Yang tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu tidak akan mengetahui orang ini berpuasa ataukah tidak. Tetapi makhluk hanya menghukumi secara zahir. Ya. Di hadapannya dia tidak makan, dia tidak minum. Oh ini orang ini berpuasa. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan memang diwajibkan untuk berpuasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian bentuk hakikat puasa yang lainnya kata Imam Al-Qayyim adalah orang yang berpuasa adalah orang yang terpelihara anggota tubuhnya dari dosa-dosa. Ini konsekuensi dari puasa juga. Barakallahu fikum. Walisanuhu anil kadhib, dan lisannya terpelihara dari dusta. Wal fuhsh, dan lisannya juga terpelihara dari ucapan-ucapan keji. Wa qauli zur, dan ucapannya ya terpelihara pula dari apa? Ya, dari ucapan-ucapan yang mengandung kepalsuan. Ya, barakallahu. Tidak jauh beda dengan kadhib. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini kondisi orang yang berpuasa, konsekuensi orang yang berpuasa, ya. Wa batuhu 'ani ta'ami wasyarab, dan tertahan perutnya dari makan dan minum. Ini kondisi puasa, konsekuensi orang yang berpuasa. Wa farjuhu 'ani rafd, dan kemaluannya tertahan pula dari apa? Perbuatan jelek. Ya. Fa in takallama lam yatakallam bima yujrihu shaumahu. Ya, maka ya apabila dia berbicara maka dia tidak pernah berbicara dengan sesuatu ya yang menodai puasanya tersebut. Ya, masya Allah. Ya, Al-Imam Al-Qayyim sedang menjelaskan kepada kita kondisi konsekuensi daripada puasa, yang mana puasa ini dikenal oleh sebagian muslimin awamun nas, ya, masyarakat awam, muslimin yang awam, bahwasanya puasa itu hanya sebatas apa? Menahan lapar dan minum dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Bes. Hanya ini yang dipahami tentang hakikat puasa. Padahal konsekuensi puasa lebih daripada itu. Secara hukum, puasa itu memang menahan lapar, menahan minum, dan apa? Dan tidak melakukan hubungan suami istri, ya, di siang hari. Ini secara hukum yang, ataupun secara pembatal-pembatal puasa. Demikian. Ya. Kalau seorang berkata-kata keji, ya, orang berdusta, memang ini tidak bisa membatalkan puasanya. Karena ini bukan pembatal puasa secara hakiki. Ya. Namun nanti akan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Ya, tapi ini konsekuensi seperti apa? Seperti sholat. Khusyuk bukan syarat sahnya sholat. Bukan. Ya. Khusyuk bukan syarat sahnya sholat. Apabila orang yang sholat tidak khusyuk, sholatnya tetap sah. Tapi apa konsekuensinya? Dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan nilai balasan pahala terhadap sholatnya tersebut. Ya. Kalau dia terus tidak khusyuk dalam sholatnya, maka nol, kosong. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula puasa. Ya. Perkataan-perkataan keji, kotor itu memang tidak membatalkan puasa, tapi tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala puasanya tersebut, barakallahu fikum. Nah. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu shaumahu, kalau ya dia berbuat, nah, maka tidak akan dia berbuat sesuatu yang merusak puasanya. Ya, jadi maksudnya kalau dia beramal, dia melakukan sesuatu, ya, maka tidak akan dia berbuat sesuatu yang bisa merusak puasanya. Seorang yang berpuasa itu pasti menjaga akan hal itu. Dia tidak akan merusak puasanya dengan hal-hal yang bisa merusak nilai daripada puasanya. Yang pertama, dia menjaga agar tidak batal puasanya. Yang kedua, dia menjaga agar apa? Agar puasanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakhruju kalamuhu nafi'an salihan. Maka, ya keluarlah ya dari ucapannya, yaitu ucapan yang bermanfaat dan ucapan-ucapan yang baik. Ya, ini orang yang berpuasa harus demikian. Ya. Wa kadzalika a'maluhu, dan demikian pula amalan-amalannya haruslah keluar daripada amalannya perbuatan-perbuatan yang bermanfaat dan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Maksudnya perbuatan yang bermanfaat, ucapan yang bermanfaat itu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang yang berpuasa, dia berkata baik, berkata jujur, sopan, santun. Perbuatannya, dia senang gemar berderma, gemar berinfak, gemar bersedekah, ya, ketika dia berpuasa, barakallahu fikum. Nah, ini salah satu perbuatan-perbuatan yang baik yang akan menambah nilai pahala puasanya, barakallahu fikum. Nah, fahiya bimanzilati raihah, maka keadaan ini semua, ya, keadaan orang, konsekuensi daripada puasa, orang yang berpuasa, bimanzilati raihah, seperti kedudukan wewangian ataupun aroma tadi. Aroma minyak wangi tadi. Ya. Allati yashummuha man jalasa hamil al-misk. Yang menciumnya, mencium aroma tadi, ya, siapa saja yang duduk dengan orang yang membawa misik tadi. Ya, jadi yang akan, gambarannya gini, jadi yang akan mendapatkan wangi daripada orang yang membawa misik tadi kan orang yang ada di sekitarnya. Demikian pula orang yang berpuasa, dengan dia berkata jujur, berkata baik, sopan santun, akhlaknya bagus, perbuatan yang baik. Ini akan membuat apa? Orang-orang di sekitarnya, Masya Allah, orang ini akhlaknya bagus sekali. Ya, Masya Allah. Karena apa? Karena dia sedang menjaga puasanya, menjaga nilai pahala. Ini maksudnya gambarannya. Sehingga orang yang ada di sekitarnya merasa, orang ini bukan orang jelek. Kenapa? Karena dia melahirkan ya perbuatan-perbuatan baik, ucapan-ucapan baik. Seperti apa? Seperti aroma minyak wangi tadi. Ya, bisa dipahami ya? Seperti aroma minyak wangi. Orang yang membawa minyak wangi yang tidak kelihatan, tidak tahu. Tapi orang ini senang dekat sama orang yang bawa minyak wangi. Karena wanginya harum. Dalam keadaan dia tidak tahu. Dalam keadaan dia tidak tahu orang ini membawa minyak wangi. Dia tidak tahu, tapi senang duduk sama orang yang wangi. Harum. Demikian pula puasa yang melahirkan perbuatan, amalan, ucapan yang baik, maka akan membuat senang orang-orang yang ada ya di sekitarnya. Barakallahu fikum. Nah. Kadzalika man jalasa shaim. Demikian juga orang yang duduk bersama orang yang berpuasa. Ya. Intafa'a bimujalasatihi. Telah mengambil manfaat dari duduknya tersebut. Ya. Wa amila fiha, dan akan ya, na'am selamat ya dari majlisnya tersebut. Ya, dari duduknya tadi. Minazuri, dari ya ucapan-ucapan yang menipu. Wal kadhibi, dari ucapan dusta. Wal fujur, dari ucapan-ucapan yang jelek. Wa dhulm, dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Ini manfaat yang akan diambil oleh orang-orang yang berada di sekitar orang-orang yang berpuasa. Ya, dalam keadaan orang yang berpuasa tadi apa? Dia memberikan dia mewujudkan ya ucapan baik, perbuatan baik. Orang sekitarnya akan mengambil manfaat. Akan mencontoh dia, menteladani dia. Demikian pula akan mendapatkan faedah-faedah. Ya mungkin ilmu dari orang tadi. Masya Allah. Seperti minyak wangi yang harumnya disukai oleh semua orang. Ya, nah, orang itu betah duduk dengan orang yang wangi. Demikian pula seorang yang berpuasa. Apabila puasanya betul-betul bernilai, betul-betul dia menjalankan konsekuensinya, yaitu dengan berkata-kata yang baik, dengan beramal, dengan berbuat, dengan perbuatan yang soleh, maka orang pun akan betah duduk bermajlis bersama orang yang berpuasa tersebut, dan akan mengambil faedah demi faedah dari orang yang berpuasa tersebut. Dia tidak akan merasa, wah orang ini omongannya kok ya, naam, enggak apa, omongannya kasar sekali. Ya. Orang enggak betah dengan yang seperti ini. Ya, orang ini kok ya dusta omongannya. Orang ini kok bahasanya kotor sekali, enggak sopan. Enggak akan betah orang duduk bersama orang itu. Ya. Apalagi dia berbuat zalim. Ya, misalnya suka iseng sama temannya lagi duduk-duduk, ngerjai temannya, istilahnya sekarang ngeprank temannya misalnya gitu. Ya, barakallahu fikum. Ya, orang tidak akan suka dengan orang seperti ini. Ya, orang normal ya, orang yang masih normal, berbeda halnya dengan orang-orang yang sudah tidak normal. Ya, berapa banyak sekarang anak-anak muda ya kalau enggak memanggil temannya dengan ucapan yang kotor itu enggak bukan solidaritas. Ya. Misalnya memanggil ya, mohon maaf ya, misalnya manggil jing, sini jing. Ya, gitu. Afwan ya, ini ya. Ya, pernah punya pengalaman soalnya. Dulu, ya, melihat teman-teman seperti itu. Ya, nah, panggil dengan panggilan kotor, tapi yang dipanggil juga datang, senang, bersahabat. Ya, kalau nggak seperti itu, maka aneh. Misalnya panggil namanya, ya, nah, dia memanggil namanya, wah, ente sopan benar, malah aneh dia. Seperti itu, dengan, dengan komunikasi yang sopan yang santun. Ini berarti orang yang sudah tidak normal. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, inilah hakikat orang yang berpuasa, keadaan orang yang berpuasa, yang puasanya bernilai di sisi Allah, maka akan membuat manfaat menyebar kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimahumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, hadha huwa as-shawmu al-mashru'. Ini hakikat puasa yang disyariatkan. La mujarrada imsaki 'ani ta'ami wasyarabi. Bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum. Ya, Imam Al-Qayyim menegaskan, puasa, hakikat puasa yang disyariatkan bukan hanya sebatas menahan makan dan minum, menahan lapar dan dahaga. Ya, menahan untuk tidak makan dan untuk tidak minum, bukan hanya itu. Tapi sebagaimana kita sebutkan tadi, dia harus juga memiliki amalan perkataan yang baik, ya, amalan perkataan yang sopan, yang santun, yang memberikan ketenangan, yang memberikan faedah, yang memberikan kenyamanan bagi orang lain. Barakallahu fikum. Nah, wa fil hadis as-sahih, dan di dalam hadis sahih, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, di mana Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab as-shaum, ya, kitab siyam, ya, kata Nabi SAW, man lam yada' qawl az-zur wal 'amala bihi wal jahli falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, artinya dia terus berdusta, ya, senang berdusta, ya, na'am, wal 'amala bihi, dan beramal dengannya, beramal dengan perbuatan dusta tadi, sudah berdusta dia wujudkan lagi dengan amalan daripada kedustaan tadi, ya, wal jahli, dan dia tidak meninggalkan sikap-sikap kebodohan, ya, na'am, barakallahu fikum, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh, ya, dengan orang yang seperti Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan orang yang apa? Ayyada ta'amahu wa syarabahu, atas upaya dia meninggalkan makan dan minum. Masya Allah. Ya, jadi ini adalah barakallahu fikum, konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala apabila ada orang yang berpuasa tapi dustanya jalan terus, maksiat jalan terus, ya, perbuatan jelek jalan terus. Allah enggak butuh atas apa perjuangan dia yang sedang menahan makan dan minum. Enggak butuh orang seperti ini. Dengan kata lain apa? Dia menahan lapar, dahaga di siang hari, seberat apapun dia menahan itu, tapi dia perbuatannya menyelisih ataupun perbuatannya terus dengan kejelekan, kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh upah perjuangannya itu, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjuangannya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek, lelah, letih dia menahan lapar dan dahaga, tidak dianggap, Allah tidak butuh perjuangan orang yang seperti ini. Ini maksudnya. Sehingga bagi kita yang berpuasa, maka jangan sampai puasa kita sia-sia. Jangan sampai puasa kita nol di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan perjuangan kita untuk menahan lapar, menahan dahaga itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berucap dengan ucapan yang jelek, berdusta, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, artinya apa? Puasa ya puasa, maksiat ya maksiat. Ya, barakallahu fikum. Maka puasa orang yang seperti ini tidak akan dianggap oleh Allah. Allah tidak butuh perjuangannya. Allah tidak akan menganggap perjuangan orang yang menahan lapar dan dahaga dari yang seperti ini. Kemudian wafil hadis, dan di dalam hadis yang lainnya, ya, Nabi SAW bersabda, rubba sha'ibin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang berpuasa, ya, di mana bagian, ya, yang dia dapat dari puasanya hanya sekedar lapar dan dahaga. Subhanallah. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa? Contoh misal, saum Ramadan, berapa banyak seluruh mayoritas muslimin wajib diwajibkan untuk berpuasa. Berapa banyak, berapa miliar kaum muslimin di seluruh dunia yang berpuasa. Ya. Tapi ada di antara mereka yang hanya sebatas apa? Sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu tok. Ya. Artinya apa? Berapa banyak orang yang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangannya menahan lapar dan dahaga. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, jangan sampai kita ya lalai, lengah terhadap puasa yang sedang kita perjuangkan. Ya, kita menahan lapar, kita menahan dahaga, ya jadikan perjuangan kita menahan lapar dan dahaga ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dan memang orang yang menahan lapar dan menahan dahaga ini sebenarnya apa? Melawan daripada apa? Daripada adat, daripada kebiasaan, sulit, berat. Yang tadinya pagi hari bisa ngopi, ya sarapan, masya Allah. Nanti di dalam jam makan siang, ya sore ataupun malam makan malam, masya Allah. Ini kebiasaan manusia, nikmat kehidupan seperti ini. Ya kapan dia mau makan, kapan dia mau ngemil, bebas. Tapi ketika dia berpuasa, dia berjuang untuk menahan itu. Menahan kebiasaan yang sudah dia lakukan untuk tidak dia lakukan selama waktu yang diwajibkan untuk berpuasa. Ini perjuangan yang berat. Berat ini dilakukan. Ya, barakallahu fiik. Kalau ada yang mengatakan, ah puasa yang enggak berat. Saya bisa kok puasa 30 hari, bahkan lebih bisa. Tapi ketika diteliti, setiap hari ya apa habis sahur, dia tidur sampai duhur. Bangun daripada duhur, nonton TV. Ya. Terus sampai berbuka. Terus. Begitu seterusnya. Ya. Ini sama saja dengan orang yang tidak dianggap puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, tidak dianggap bukan berarti tidak sah. Bukan berarti tidak sah. Ini sama halnya dengan orang yang tidak khusyuk dalam sholat. Bukan berarti orang yang tidak khusyuk dalam sholat, sholatnya tidak sah. Tidak. Sholatnya tetap sah, tapi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk berpuasa, tapi puasanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia terlepas daripada apa? Dia sudah selamat daripada fardu ain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan fardu ain, fardu kewajiban yang dituju, yang diharuskan oleh setiap individu. Dia telah menunaikannya. Tapi ketika dia membawa kewajiban ini, tidak nol. Nilainya tidak ada. Seperti apa? Seperti seorang yang ya, ujian, dia ngerjakan. Tapi salah semua nilainya. Ya. Dia sudah menunaikan ujian. Sudah menghadapi majelis ujian. Tapi ketika dikumpuli, nilainya enggak ada. Nol. Salah semua. Ya. Nah, apakah dia dikatakan tidak ikut ujian? Tidak, dia dikatakan ikut ujian, tapi nilainya nol ataupun nilainya jelek. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, inilah gambaran orang-orang yang puasanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun nilainya jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fasawmu," maka puasa itu huwa adalah shaumul jawarih anil adam. Puasa itu adalah menahan anggota tubuh dari dosa-dosa. Ya. Wasaumul baghli anis syarabi wa ta'ami. Dan puasa itu adalah menahan perut ini dari minum dan dari makan. Ya. Ini konsekuensi ataupun kehakikat puasa yang sebenarnya. Yang dipahami oleh kebanyakan manusia apa? Hanya sekedar menahan makan dan minum. Bas, ini saja. Dia tidak tahu. Nilai puasa itu memiliki nilai. Kalau dihabiskan untuk tidur seharian. Ya, sholatnya juga tidak tepat waktu. Tak bangunnya. Demikian pula dia melihat maksiat di TV. Ya. Ataupun dia berkumpul dengan teman-temannya. Riba. Namimah. Ya, naam. Maka dia tidak menjalankan, dia tidak menunaikan haknya puasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fakama anna ta'ama wasyaraba yaqta'uhu wa yufsiduhu." Ya. Sebagaimana makan dan minum akan bisa memutuskan dan merusak puasanya. Ya. Fahakad al-atham taqta'u thawabahu wa tufsidu tamratahu. Maka demikianlah dosa-dosa akan memutus pahalanya dan merusak buah daripada puasa tersebut. Fatusayyiruhu bimanzilati man lam yasum. Sehingga menjadikan puasanya itu seperti tidak berpuasa. Ya, jadi, ya, orang yang berpuasa itu ya akan ya bernilai puasanya apabila dia apa menjaga diri dari dosa-dosa. Ya, menjaga diri daripada kejelekan-kejelekan yang bisa merusak nilai daripada pahala puasanya tersebut. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah hakikat daripada puasa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan ada penjelasannya masih terus berlangsung. InsyaAllah kita akan kaji kembali pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Sehingga secara umum kita sudah dapat gambarannya, seorang yang berpuasa dengan puasa yang menunaikan haknya, yaitu seperti orang yang apa? Seorang yang membawa minyak wangi dalam sebuah paket yang orang tidak tahu dia sedang membawa minyak wangi. Sehingga aroma yang muncul dari dirinya aroma wangi, sehingga membuat dia orang betah, membuat orang senang terhadap dirinya. Barakallahu fikum. Sehingga dia tidak termudharati. Orang yang senang pasti akan apa? Akan memberikan kasih sayang kepadanya, akan membantunya, akan menolongnya, ya tidak membencinya. Ini adalah keadaan orang yang berpuasa dengan menunaikan hak-hak puasa tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga senantiasa menjaga puasa-puasa kita, apakah puasa yang wajib maupun yang sunnah. Semoga puasa kita bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.